hatiku terus bertanya masih adakah ruang di hatimu tersisa untukku. Tak lagi ku yang selalu memohon padamu untuk beri sedikit waktu untukku. Pernahkah kau bayangkan semua yang ku lakukan hanya untuk dirimu seorang? Kini ku mulai lelah, ku terluka sendiri. Haruskah ku coba akhiri? Tak bisa ku terus perjuangkan sendiri. Ku bisa bahagia walau tanpa dirimu. Tak lagi hatiku milikmu. Tak lagi ku yang selalu memohon padamu untuk beri sedikit waktu untukku. Pernahkah kau bayangkan semua